إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ينتفع به كل سامع وتخشع له القلوب وتقشعر منه الجلود وتجري له المدام إنك أنت القادر المريد العالم الحي الواسع أمين يا رب العالمين. Hadirin saudara-saudaraku, sidang salat Jumat yang sungguh-sungguh aku cintai karena Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat iman dan Islam, dan marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti taat kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu melihat wajahnya yang mulia. Takwa dalam arti menjauhi semua maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Takwa juga dalam arti selalu mengingat kematian. Orang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan banyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Manusia berkata, kata Nabi, mali, mali, mali, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal Nabi bersabda, harta itu hanya tiga. Apa yang dia makan, kemudian dia buang. Apa yang dia pakai, kemudian usang. Dan apa yang dia infakkan, kemudian dia mendapatkan pahalanya, menemaninya. Tiga hal menemani jenazah ketika ke kuburan. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Hartanya dan keluarganya pulang meninggalkannya, sedangkan amalnya menemaninya. Istrinya masih cantik, masa iddahnya selesai, dinikahi oleh laki-laki lain. Hartanya dirampas oleh ahli warisnya. Tinggal dia bersama kain kafan di dalam kubur, bersama seluruh amalnya. Maka idza matal insan, in qata amaluh illa min salas. Apabila mati anak Adam, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Apa dia membangun masjid, rumah-rumah yatim, rumah-rumah Al-Quran, atau dia mewakafkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam, seperti kuburan untuk orang Islam, atau kendaraan-kendaraan untuk berdakwah atau berjihad di jalan Allah, maka menjadi passive income, menjadi income atau pahala yang mengalir kepadanya. Kemudian ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awwaladin salih yadu'ulah, atau anak salih yang mendoakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian, apa keutamaan hari Jumat? Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah anak istri, tinggalkanlah segala urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik buatmu jika kamu mengetahui. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, sahih Muslim, Nabi bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam. Hari yang terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di dalamnya Allah menciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan di hari Jumat itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih dari Abu Musa, innallaha yab'atsul ayyama yaumal qiyamah ala hay'ati ma wa yab'atsul jum'ah zahra'a muniratan li ahliha fayahaffuna biha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan hari-hari pada hari kiamat atas keadaan hari-hari tersebut. Dan Allah membangkitkan hari Jumat dalam keadaan bercahaya, berkilauan, menyinari orang-orang yang senantiasa mengagungkan hari Jumat. Lalu mereka pun mengelilinginya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Inna yaumal jum'ah, kata Nabi dalam hadis dari Abu Lubabah bin Abdul Mundir, inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa'azamuha indallah wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha. Sesungguhnya hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu hari-hari, dan merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jumat pada sisi Allah lebih agung daripada hari raya adha dan hari raya idul fitri wa yaumal fitr. Fihi khamsu khilal. Di dalam hari Jumat ada 5 perkara. Kata Nabi, pertama Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Allah menurunkan Adam dari surga pada hari Jumat. Padanya Allah mewafatkan Adam dan hari Jumat terjadi kiamat. Dan pada hari Jumat terdapat satu saat di mana tidaklah seorang hamba meminta sesuatu pada saat itu kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala akan mengabulkannya selama dia tidak meminta sesuatu yang haram. Pada hari Jumatlah terjadi hari kiamat. Tidak ada seorang malaikat pun yang dekat kepada Allah. Dan langit, bumi, angin, gunung, dan lautan. Kecuali takut dari hari Jumat. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Apabila salat Jumat dilakukan dengan benar-benar khusyuk dan ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hadis sahih, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan Nabi SAW mengancam dengan keras bagi orang yang meninggalkan ibadah Jumat. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an, keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "Layantahyanna aqwamun an wada'ihimul Jumat, aw layahtimanna Allah 'ala qulubihim, tsumma layakununna minal ghafilin." Hendaklah mereka benar-benar berhenti dari meninggalkan Jumat. Jika tidak berhenti mereka, maka Allah akan benar-benar menutup hati-hati mereka. Kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Sahih Muslim. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam sahih Ahmad Abu Dawud An-Nasa'i diriwayatkan dari Abu Ja'di Ad-Damri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salata jum'ain tahawunan biha taba'allah ala qalbih." Siapa orang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena menyepelekannya, maka Allah akan menutup hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jum'ah salasan min ghairi udhrin fa huwa munafiq." Siapa orang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, maka dia adalah orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jum'ah salasa jum'ain mutawaliyatin, faqad nabadal Islam wara'a dhahrih. Siapa orang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka sungguh dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa'tiq. Maka apabila akan tiba hari Jumat, apakah hari Kamis atau malam Jumat, maka kita sungguh-sungguh mengatur adab-adab Jumat, mempersiapkan ibadah Jumat itu. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, aksiru salawat alaiya yaumal jum'ah walailah al-jum'ah, faman salla alaiya salatan sallallahu alaihi asyran. Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jum'at dan malam Jum'at. Barang siapa membaca salawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat memberi rahmat kepadanya 10 kali. Amin ya Rabbul Alamin. Hadis Hasan. Kemudian, membaca surah Al-Kahfi. Sunnah pada malam Jum'at atau hari Jum'at, membaca surah Al-Kahfi seluruhnya. Man qara'a surat Al-Kahfi laylatal Jum'ah, adha'alahu minan nur, ma bainahu wa bainal baitil atik. Siapa orang membaca surah Al-Kahfi di malam Jum'at, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq atau Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna man qura'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, adha'alahu minan nur ma bainal Jum'atain. Siapa orang, sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jum'at, maka ada cahaya yang meneranginya di antara 2 Jum'at. Hadis riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan isnad yang sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian, salat subuh yang paling tinggi pahalanya, nilainya di sisi Allah adalah salat subuh yang dilakukan pada hari Jumat. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, sahih, afdalus salawati indallahi salatu subahi yaumal jum'ah fi jama'ah. Salat yang paling utama pada sisi Allah adalah salat subuh hari Jumat dengan berjamaah. Dan juga dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahullahu min fitnatil qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah bebaskan dirinya dari fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda, ala kulli babin min abwabil masjid malakun yaktubul awwal fal awwal matalul jazur thumma nazzalahum hatta saghara ila matalil baydah fa idza jalasal imam tuyat as-suhuf wa hadarud dzikr. Pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat seorang malaikat yang mencatat siapa yang paling pertama masuk masjid dan siapa yang berikutnya. Yang masuk masjid di awal-awal maka seperti bersedekah dengan onta, kemudian berikutnya menurun derajatnya hingga mengecil seperti mensedekahkan telur. Maka apabila imam telah duduk di mimbar, maka ditutuplah buku-buku catatan mereka dan mereka hadir mendengarkan khutbah. Malaikat pun mendengarkan khutbah. Hadis sahih Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian di hari Jumat ada saat makbul doa, yaitu di antara dua khutbah tadi ketika khatib duduk dan antara asar sampai dengan maghrib dia hanya sesaat, maka marilah kita berbanyak doa di hari Jumat, terutama ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah dan ketika antara asar sampai dengan matahari terbenam di hari Jumat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillash shirka wal musyrikin wa ahlikil kafara wan suril mu'minin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan narul afwa indal hisab. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Bebaskan kami dari azab jahannammu ya Allah. Maafkan kami di hari hisab perhitunganmu ya Allah. Allahumma akhtim lana biqauli la ilaha illallah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Tutuplah umur kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Allahumma ghafir lana warhamna al-hikna birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama para nabi dan rasulmu ya Allah di surga firdausmu yang tinggi ya Allah. Dapat melihat wajahmu dengan jelas tanpa halangan apapun ya Allah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kau sufufakum fa inna tasfiyata sufufi minta mamis sholah. Lurus dan rapatkan shaf untuk kesemuran salat berjamaah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fih